Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Villa Angker. Aku bekerja sebagai satpam di kompleks villa yang ada di daerah Batu Malang. Malam itu aku sedang nongkrong di warung kopi Pak Supri dan tengah mengobrol bersama beberapa temanku. Saat itu kami sedang membahas kejadian bom yang terjadi di Surabaya. Teroris ki karepe opo to? Kok nyilokone wong sak karepe dhewe? Tutur Ali dengan nada kesal. Aku meneguk secangkir kopi. Ngono iku wong sing wis cepet pikirane, dadine gampang dipengaruhi karo paham sing radikal, Kang. Lah ya iku kok tega banget ngajak anak bojone dadi pelaku bom bunuh diri, kuancan wis kebangeten. Lah ya mbuh Pak Tri, ngono kuwi pikire arep mati sahid tapi carane sing keliru. Sing jelas ya malah dosane gedhe. Wah, mati sahit, tapi mati sangit yang ngono carane. Timpal Bisri. Wis, sing jelas awake dhewe kudu waspada. Saiki kudu ngawasi masyarakat lingkungan sekitar. Lek ana sing prilakune mencurigakan ya nang lapor Pak RT wae. Aja sampai wilayah awake dhewe dadi sarang paham radikal karo teroris. Ya bener iku. Bicara soal teroris dan pengalaman mistik, aku punya cerita menyeramkan yang tak bisa kulupakan sampai saat ini. Begini ceritanya. Saat itu aku masih baru bekerja sebagai satpam di kompleks villa. Kebetulan salah satu villa yang ada di situ dulunya pernah dijadikan persembunyian pelaku teroris. Sempat terjadi penyergapan oleh kepolisian dan terjadi baku tembak yang cukup sengit. Bahkan salah satu dari mereka nekat meledakkan diri dengan bom yang dibawa. Setelah peristiwa itu, villa itu tak pernah direnovasi dan digunakan kembali. Lokasinya kini dipenuhi rerumputan liar dan terkesan suram. Bila malam tiba, suasananya cukup menyeramkan. Ah! Ah! Ah! Nah, saat aku bertugas jaga malam seperti biasa, aku berkeliling kompleks villa untuk memastikan kondisi keamanan. Pandanganku tertuju pada suatu titik. Samar aku melihat ada bayangan orang yang bersandar di sebuah pohon besar, kira-kira 20 meter dariku. Aku mencoba mendekatinya. Sosok itu semakin mencurigakan dan terlihat mengintip villa yang sudah tak berpenghuni itu. Aku berteriak, "Siapa itu?" Tiba-tiba sosok itu malah berlari masuk ke dalam villa. "Wah, kawat, kok yoi maling iki?" Hatinku begitu. Langsung saja aku mengejar sosok tersebut. Begitu sampai di depan villa, aku sudah tidak melihat kemana perginya sosok itu. Waktu itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh dan langsung masuk ke dalam villa. Aku cuma berpikir bahwa orang itu sepertinya memiliki niat buruk. Aku memandang sekitar dan kunyalakan senter yang kubawa. Tetapi aku masih belum menemukan di mana sosok misterius itu bersembunyi. Saat fokus pada pencarian di dalam villa, tiba-tiba aku mencium bau aneh. Bau ini seperti bau daging yang terbakar. Loh, sapa sing ngopong-ngopong iki yo? Aku penasaran. Saat itu bulu kuduku mulai merinding. Jantungku berdegup semakin kencang dan tak karuan. Keringat dingin mengalir dari dahiku. Samar terdengar suara orang mengerang kesakitan. Sakit, tolong. Aku melihat di hadapanku sosok laki-laki yang sedang membungkuk dengan asap yang keluar dari tubuhnya. Aku melihat tangan kanan dan kaki kirinya sudah tidak ada. Yang menakutkan, beberapa organ dalam seperti usus dan hatinya terburai keluar. Laki-laki itu mendekat ke arahku dengan tertatih. Aku begitu ketakutan tatkala pria itu mulai menampakkan wajahnya. Masya Allah! Wajah laki-laki itu hancur dengan luka bakar yang cukup parah. Dari mulutnya terdengar suara rangan kesakitan. Oh, sakit! Tolong! Akhirnya aku keluar dari villa itu dan langsung lemas tak sadarkan diri. Beberapa kemudian aku dibangunkan oleh Pak Rustam, satpam senior rekanku berjaga malam. Aku dibawa kembali ke pos satpam. "Kowe iki aneh apa, Tohar?" Kepalaku terasa sedikit pusing. Aduh, Pak. Ning Vila. Tenang, Sehar. Ki ngombe dhisik ben tenang awakmu. Pak Rustam menyuguhkan segelas air putih kepadaku. Segera ku teguk air dan aku mulai menenangkan diri. Iku, Pak. Ning Vila kula mau ningali sing wong awake mlepuh. Ora ini rusak lan serem banget. Kula keweden sampai akhirnya semapun ning ngarepan iki, Pak. Pak Rustam tersenyum mendengar ceritaku. Kowe ngerti, Vila sing mbok leboni mau bekasé panggonan persembunyian teroris. Nggih, Pak. Tapi saderenge wonten tiyang sing mlebu ning vila kuwi, kula kinten maling, Pak. Makane kula obres sampe ning jero. Lah kok malah diwedeni karo sosok sing digirisi kaya ngono, Pak. Mangkane to, Har. Awakmu sing ati-ati liwat ngarepe vila iku. Akeh wong sing krungu ana swara wong sing sambat kelaran. Nah, mungkin menawa wae kuwi wujudane sosok memedi teroris sing biyen tau meledakkan diri ning kono. Tutur Pak Rustam sambil meminum kopi. Aku hanya tertunduk dan terdiam. Sampai sekarang aku masih belum bisa melupakan kejadian seram itu. Seiring dengan kejadian aksi bom bunuh diri yang terjadi akhir-akhir ini, semakin meyakinkanku bahwa itu adalah tindakan bodoh yang merugikan banyak orang. Pesanku, jangan mudah terbujuk oleh paham radikal yang justru berdampak pada keamanan negara. Anda bersama Tim Jimat. Salam misteri, salam Jimatres. Nanti mau kemana nih? Boro-boro, motor aja belum punya. Mau beli?